السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أجدني أقلكم علما وأصغركم شهادة من هؤلاء المنابر من العلماء والمشايخ والمسؤولين والدعاة، فأنتم أكثر مننا حظا في أمور الدين وفي الدعوة وفي الجهاد، فأشكر. لحق شيء يا محمد نور ولا؟ Pertama, Pak Dubes menyampaikan bahwa saya sebetulnya yang paling sedikit ilmu, ya, sedikit keutamaan di antara para ulama, para kiai, ya, di sini. Karena itu saya sangat berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak para ulama dan para kiai di tempat ini. Alan Dauruk. ردة الفعل التي لمسناها من علماء ورؤساء الجمعيات والمحافل في المدراء الجامعات كان شيء ليس مستغرب على الشعب الأندلسي وغيرته على الحرمين. Apa yang sambutan yang saya dapatkan dari para ulama, para tokoh lembaga Islam yang hadir pada kesempatan ini tentu sesuatu yang sangat tidak asing lagi, dan ini merupakan refleksi kecintaan mereka terhadap dua tanah suci atau Al-Haramain. Tapi wujudukum huna wallahi hadha ashadi yuthrij as-sadr wa raddat al-fi'l fi izharukum ila al-bayan as-sahafi lil jam'iyyat ahsasna an ad-dunus bi khair wal islam bi khair ولن ينال من الحرمين أي عدو يطمح إلى نقولها صراحة إلى هدم الكعبة في أسلوبهم في تسييس الأمور الدينية. Dan kehadiran para masyayikh, para ulama pada malam hari yang berbahagia ini tentu sangat menggembirakan hati kami, dan juga sikap yang diambil dengan segera tak internalisasi internasi maupun politisasi haji, dan ini sikap ini sangat membahagiakan hati dan membuat kami dapat merasa bahwa Indonesia senantiasa dalam kondisi baik, tanah haram senantiasa dalam kondisi baik, juga bersegala makar yang coba dilancarkan oleh musuh-musuh Islam itu akan gagal dalam upaya mereka menghancurkan Ka'bah dengan cara atau menempuh dengan cara politisasi terhadap haji. Tapi wujud akthar min 30 jihah jam'iyyat islamiyah wa jami'at wa muassasat wa mukhtassin wa muhtadin fi hadha al-bayt wa ma'a 'ilmi anna hunak akthar min hadha al-raqam lam yatamakkanu min al-hudur wa hadha al-hudur alladhi athlat fi al-sadr najiduhu min Papua aqsa al-sharq ila Sumatra ila Bali ila Bandung ila Jakarta min jami' aqtar الأندونيسيا، فهذا يدل على أن التوجه الأندونيسي في جميع هذه الجزر فعلا في وحدة إسلامية، وتظهر الوحدة الإسلامية في المحن. Dan kehadiran lebih dari 30 tokoh yang wakili berbagai lembaga hari yang berbahagia ini, di mana yang tidak hadir itu jumlahnya juga masih cukup banyak. Ini dan mereka datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada yang datang dari Papua yang merupakan wilayah paling timur, ada yang datang dari Sumatera, dari Bali, dari Bandung, dan ini menunjukkan bahwa para ulama yang ada di berbagai wilayah di Indonesia ini merefleksikan suatu sikap yang sama yang menunjukkan suatu persatuan Islam dan persatuan pandangan terhadap soal terkait dengan perlindungan terhadap Al-Haramain ini. Fa'ana ashkurukum fardan fardan wa ashkurukum waqtukum wa a'lam bu'd al-masafah وحضوركم لهذا البيت وتبريركم أو إعطاء فرصة للسفير لشكركم والله يتوجب على السفير أن يأتي لكل شخص في مدينته يشكره ويشكر المجتمع الذي هو عاش فيه. Dan saya untuk menyampaikan dan apresiasi kepada para asatidz, para ulama satu persatu dan semestinya yang dengan mendatangi para kiai, para ulama, para ustaz, para tokoh ke tempat mereka satu persatu, di mana inilah semestinya yang dilakukan oleh saya sebagai duta besar, sebagai refleksi, sebagai ungkapan terima kasih terhadap perhatian para asatidz, para ulama, para kiai dan para tokoh terhadap upaya ini. فلن ننتهي من شكركم ولكن ندخل في الموضوع ولأن الشكر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ففضلكم كبير ودعمكم قوي وهذا الذي كنا نتوقعه وفعلا تم في هذا البلد الجميل. Tentu upaya untuk memberi menyampaikan apresiasi dan terima kasih itu tidak akan terhenti karena seperti disebutkan dalam hadis bahwa siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia tidak bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan ini merupakan kewajiban kami untuk kami sampaikan kepada para asatidz, para ulama dan tokoh yang hadir pada malam hari ini. Tetapi tentu kita akan membahas atau masuk pada topik yang ingin kita bahas atau kita ingin sampaikan pada malam hari ini. نعود إلى ما سعت إليه إيران وقطر من خلال مطالبتهم بتدوير الحرمين الشريفين ونرجع للتاريخ لفترة بس موجزة. فمنذ بناء الكعبة والتي بنيت من قبل الملائكة أولا ثم بنيت الكعبة عن طريق أو بنبينا إبراهيم وحتى بدأت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. Saya ingin menyampaikan pada malam hari ini terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Iran dan Qatar sehubungan dengan upaya internasionalisasi haji. Saya dapat menyampaikan bahwa sejak dibangunnya Ka'bah yang dibangun oleh para malaikat, kemudian berikutnya adalah fase pembangunan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim AS, kemudian hingga datanglah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falan nakhudh katsiran fi at-tariqh walakin mujaz basit likay ta'lamu ma yarmi ilayhi ash-shayatin fi ma yata'allaq bil Ka'bah. Ba'd wafat an-nabi sallallahu alaihi wasallam tawalu al-khulafa' ar-rashidin 'ala tahsin الحرمين وتوسعة وصيانة مبانيه وتسهيل هذه المشاعر للحجاج. من بعدهم بدأوا الأمويين والعباسيين والمالكيين، ولكن في عام 317 تقريبا كانت الكارثة في هجوم القرامطة على الكعبة وأخذ الحجر الأسود وهدم وأخذ الكسوة وخلع باب الكعبة وقتل لا يقل عن 30,000 من زوار المسجد والذهاب به إلى البحرين. طبعا البحرين كانت تسمى منطقة الأحساء والشرق، وذهبوا به إلى البحرين لبناء الكعبة هناك، وهم أصولهم ترجع إلى الرافضة. Tentu membahas soal sejarah Ka'bah ataupun haram ini akan sangat panjang, tapi saya ingin sampaikan sedikit saja bahwa sejak zaman Nabi, kemudian setelah itu ada masa Khulafaur Rashidin, seperti kita ketahui disusul oleh Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah. Berbagai upaya terus dilakukan terkait dengan perluasan atau tausiah untuk Masjid Haram, dan juga restorasi, perbaikan atau sianah, dan pembangunan itu terus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kaum muslimin. Tetapi kemudian kita tiba pada suatu fase sejarah tepatnya pada tahun sekitar 317 Hijriah, di mana kaum Karamita yang merupakan kelompok Syiah Rafidah, mereka melakukan pencurian terhadap Hajar Aswad, dan tidak hanya itu, mereka membantai lebih dari 30,000 kaum muslimin yang tengah berziarah haji pada masa itu, dan juga merobek kiswah Ka'bah, kemudian mencongkel pintu daripada Ka'bah, dan juga melakukan perusakan-perusakan, dan kemudian Hajar Aswad itu dibawa ke kawasan Bahrain atau wilayah Hasan, dan di mana mereka mencoba membuat Ka'bah di sana, berharap agar para kaum muslimin dapat mengalihkan perhatiannya ke sana, tapi itu kemudian gagal. Dan ini menegaskan bahwa memang ini adalah suatu upaya yang memang sejak lama dilakukan oleh kelompok Syiah yang ditujukan terhadap Ka'bah atau Al-Haram. طبعا أعيد الحجر الأسود إلى الكعبة بعد 20 سنة، فتخيلوا 20 سنة الكعبة بدون حجر أسود. ومن بعدها بدأت الدول أو الحكام الذين توالوا على الكعبة إلى أن وصلت إلى العثمانيين في صيانة وتوسعة، في كل مرة يتوسع الحرم. لم يصل الحرم إلى 2 مليون في ذلك الأيام، ولكن مع الوقت وانتشار الإسلام يزيد العدد ويزيد الحاجة إلى التوسعة، ويتم التوسعة إلى العهد العثماني ومن بعد العهد العثماني إلى العهد السعودي، فبدأ التوسعة إلى أن شمل الآن المسجد إلى أكثر من 2 مليون شخص لاستيعابهم في فرض واحد. فمعنى الكلام أنه الحرمين يتوجب توسيعته، وللتوسعة يتوجب هدم المنازل المجاورة، وهدم المنازل يتطلب مبالغ ضخمة. ففي مؤتمر الشياطين الذي عقد في جامعة أندونيسيا، ولجهل الجامعة لم تعلم، أنا لم أغضب من الجامعة لأنهم لم يعلمون عن هدف هذه الجمعية. الهدف كانوا لماذا تهدم البيوت التي كانت في القرب من الحرم، ولماذا لا يكون هناك إدارة دولية للحرم؟ وسبحان الله لو كان فيها آلهة لفسدتها. كيف يطلبون هذا ويعلمون أن الهدف منه هو الشيعة لهدم الحرمين، وهذا هو هدفهم الأسمى. لذلك بعد القرامطة لم يكن هناك مطالب للتدوير إلا من إيران قبل 3 أو 4 سنوات، لما لم تتمكن من السعودية سياسيا فتحولت إلى تسييس المشاعر، لأنها كانت ترغب أن يكون هناك مظاهرات وقتل وعدوان على الحرمين كما حصل بالتاريخ. لهم هجوم كثير ولهم أفعال كثيرة، منها التفجير ومنها أقل شيء قبل 3 سنوات لما اتجهوا في عكس اتجاه حركة الحجاج لوضع ارتباك. فكل هذه مطامع إيرانية. عندما اقترحت الرؤية عن إرهاب دولة قطر واتحادها بالخفاء مع إيران منذ 20 سنة، اتضح أن نفس الهدف لا زالت تطالب مع إيران في تدوير الحرمين، ليس لبناء الإسلام ولكن لهدم الإسلام. Terkait dengan Anda bayangkan bahwa Hajar Aswad itu selama 20 tahun tidak ada di tempatnya dan baru kembali setelah 20 tahun. Anda bayangkan bahwa umat Islam menunaikan ibadah haji sementara Hajar Aswad tidak ada di situ sekitar 20 tahun. Dan upaya untuk melakukan perluasan maupun pembangunan dan juga restorasi terhadap Al-Haram atau Masjidil Haram itu terus dilakukan dari secara berkelanjutan dari zaman dinasti Mamalik, kemudian berlanjut ke Utsmaniyah dan kemudian berlanjut ke Daulah Saudiyah. Dan ketika melakukan perluasan ini, ya pada masa itu belum sampai mencapai 2 juta pengunjung atau peziarah. Tetapi setiap kali kebutuhan untuk menghadirkan makin banyak jemaah tentu mengharuskan akan dilakukan perluasan. Dan ketika dilakukan perluasan maka harus ada rumah-rumah yang ada di samping atau bangunan yang di samping itu harus dihancurkan. Dan pada saat yang sama juga membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu ini harus terus dilakukan dan saat ini sudah mencapai sekitar 22 juta. Jadi kemampuan kapasitas daya tampung Masjidil Haram itu saat ini bisa mencapai 2 juta pada satu waktu. Jadi 2 juta jamaah pada satu waktu. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Iran, apa yang disampaikan tadi merupakan flashback atau background latar belakang bagaimana kemudian kelompok Karamita yang merupakan kelompok Syiah Arab kita mempunyai suatu konspirasi, suatu makar yang memang berlangsung sejak lama untuk dapat menghancurkan Ka'bah. Dan yang terbaru adalah apa yang dilakukan yaitu seminar atau konferensi yang dilakukan di Universitas Indonesia, di mana sebenarnya universitas itu tidak mengetahui tujuan daripada pertemuan itu. Di mana dalam pertemuan itu, dalam konferensi itu diteriakkanlah atau diangkat topik internasionalisasi haji tadwil al-hujjaj atau tadwil al-haramain, kemudian juga politisasi haji, dan mereka mengkritik bahwa semestinya daya tampung yang bisa hadir, yang bisa datang ke Mekah teman-teman itu bisa jauh lebih banyak. Tentu ini adalah upaya yang dilakukan oleh Iran dan sudah lama, sudah sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu mereka terus menyuarakan ini. Tetapi mereka lakukan ini bukan untuk kepentingan umat Islam, tetapi justru untuk menghancurkan Ka'bah dan juga Masjidil Haram. Pada saat yang sama kemudian terungkap bahwa sejak beberapa tahun yang lalu terdapat koalisi antara Qatar dan Iran, di mana kemudian makin tampak bahwa berbagai upaya dilakukan oleh pihak-pihak tersebut tidak bertujuan untuk memajukan atau menjaga Masjidil Haram, tetapi justru untuk menghancurkannya. ما تدفعه السعودية لزيارة الحرمين وما تتابع فيه لتوسعة الحرمين وتسهيل مهمة الحجاج وتيسير المشاعر حول الحرم من منى ومزدلفة وعرفة وما تتكبده من هذه المصاريف فيما يتعلق في المستشفيات خلال الحج وعدد الإسعافات وعدد رجال الأمن وجميع كل ما يدفع في هذا الحرم والذي يبلغ مليارات وتكلم مليارات أي تعادل ميزانية ما تصرفه إيران وقطر على شعبهم. دولتين ما تدفعوا على شعبهم تدفع السعودية لصيانة الحرمين وتسهيل مهمة الحجاج ليس فضلا مننا ولكن هذا كرم وتشريف من الله. Jadi apa yang dibelanjakan oleh Arab Saudi ada begitu banyak anggaran yang dikeluarkan, pembangunan, perluasan, pelayanan di Mesyair dan wilayah-wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan prosesi haji seperti Mina, Arafah, Muzdalifah dan semuanya itu terus dibangun, diperluas, juga sarana-sarana transportasi, kemudian infrastruktur, juga penjagaan, security terus dilakukan, rumah sakit juga kesehatan apa terus dikembangkan, di mana anggaran yang dikeluarkan untuk untuk keperluan ini mencapai miliaran, di mana angka itu bahkan lebih besar daripada APBN atau anggaran tahunan yang dikeluarkan oleh pemerintah Iran maupun pemerintah Qatar untuk rakyatnya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Arab Saudi sejumlah anggaran sebesar itu dilakukan lebih besar daripada yang dilakukan untuk rakyat mereka. Itu diperuntukkan untuk memajukan, untuk melayani para haji, para jamaah haji, untuk membangun Masjidil Haram, di mana ini tentu bukan bagi orang Saudi atau bagi kerajaan Arab Saudi, tetapi merupakan penghormat subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Akfar min 30,000 askari di himayat wa tashhir al-hujjaj. Akfar min 13,000 من وزارة الصحة أعطيك إياها الرقم الخام أكثر من 13,000 من وزارة الصحة من أطباء وممرضين وممرضات أكثر من 13 عملية فتح قلب عمليات قلب مفتوح تتم في المشاعر في المستشفيات الميدانية وأكثر من 30 عملية قسطرة لمرضى في نفس المواقع يعني مو في المستشفيات الرئيسية في المستشفيات الميدانية لا يقل عن 75 سيارة إسعاف في مناطق تجمع الحجاج أرقام خيالية تفوق ميزانيات دول فكيف لهؤلاء يدعون أن الحرمين بحاجة إلى تدريب؟ Ada lebih dari 30,000 tentara yang Arab Saudi yang mengamankan prosesi haji ini. Ada lebih dari 13,000 para dokter maupun perawat yang ikut terlibat dalam melayani jamaah haji. Ada belasan ribu, ada 13,000 operasi yang dilakukan, operasi kesehatan yang terkait jantung dilakukan di kawasan yang ditempati oleh para jamaah haji. Ada ratusan ribu ada belasan ribu operasi kesehatan yang pelayanan kesehatan dilakukan di titik atau di kantong-kantong di mana para jamaah haji berada di situ. Ada 75 ambulans yang terus berputar-putar melayani para jamaah haji di titik-titik di mana para jamaah haji berada. Ada begitu banyak upaya dan yang dilakukan, pelayanan yang luar biasa dilakukan. Ada begitu banyak angka yang bahkan sifatnya khayali, suatu yang angka yang sangat-sangat luar biasa, di mana semua itu dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka melayani para jamaah haji. Lantas kenapa, bagaimana mungkin mereka bisa datang membawa proposal atau internasionalisasi haji dan mereka menuduh Saudi tidak mampu melaksanakan atau memberikan pelayanan terhadap jamaah. فَيَعْلَمُ اللَّهُ كُلْ مَا يُصْرَفْ عَلَى الْحَرَمَيْنِ نَحْشُرُ بِعِزَّةٍ وَشَرَفٍ أَنَّ اللَّهَ كَرَّمَنَا بِهَذَا الْبَيْتَيْنِ وَأَعْطَانَا هَذِهِ الْفُرْصَةَ لِخِدْمَةِ الْحَرَمَيْنِ وَهَذَا الَّذِي أَدَى إِلَى أَنَّ الْمَلِكَ لَمْ يَرْغَبْ بِاسْمِ مَلِكٍ وَلَكِنْ رَغِبَ بِاسْمِ خَادِمٍ وخادم هذه تطلقها على من يخدم عندك في البيت فهو خدام لهذا البيتين وإلى الحرمين الشريفين. Dan semua pelayan ini yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi adalah suatu jamaah haji, ini ada suatu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami, dan ini ditunjukkan oleh keputusan daripada raja Arab Saudi di mana beliau enggan untuk menggunakan kata raja, dan sebagai gantinya beliau menggunakan istilah pelayan dua adimul haramain syarifain. Al-arqam kathira walakin na'lam tawajjuh syaab al-andalusi walakin hadhihi al-arqam li nu'limaha a'da' al-islam annana natakarram wa natasharraf bi hadha al-amal. Ada begitu banyak angka yang dapat kami sajikan, tapi kami tahu bahwa saudara-saudara kami di Indonesia tentu mempunyai sikap yang sama dengan kami. Tetapi keperluan kami untuk menyampaikan angka-angka tersebut atau data tersebut sebagai bukti kepada para musuh Islam agar mereka mengetahui hakikat kebenaran yang hakikat yang sebenarnya. Soal terakhir, لو دولة اعتدت على أندونيسيا على شبر واحد من أرض أندونيسيا شبر ليس فيه إلا تراب فقط لحركت الجيوش أندونيسيا للدفاع عن هذا الشبر. Sebagai analogi, jika ada satu jengkal tanah Indonesia yang dijajah atau yang dirampas oleh pihak asing, maka tentu tentara Indonesia TNI akan segera bergerak, mereka rakyat akan bergerak untuk merebut atau membebaskan sejengkal tanah yang direbut oleh musuh tersebut. فما هو رأيكم في من يدعي أو يطالب بتدوين الحرمين الشريفين والتي هي ليست قطعة أرض فقط ترابية ولكن مهبط الوحي ومكان دفن الرسول وهذا والله لن يتم ولن يتم لأنه هذا يعتبر إعلان حرب وهجوم وعدوان على السعودية وعلى الجزيرة العربية وعلى مقدرات ومقدسات المسلمين جميعا ولن تترك هذه الفرصة لهم مهما كان الأمر. Maka bayangkan jika upaya itu dilakukan dalam bentuk internasionalisasi haji di mana hal itu bukan perampasan terhadap sejengkal tanah, tetapi perampasan terhadap tanah yang di mana terdapat di sana ada tanah suci atau al-haramain yang merupakan tempat turunnya wahyu, tempat dikuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sesuatu yang tidak mungkin dapat diterima, melainkan dan ini juga merupakan suatu deklarasi perang di mana ini ditujukan bukan hanya ditujukan kepada Arab Saudi, tetapi ditujukan kepada tempat-tempat suci kaum muslimin. Ditujukan kepada permusuhan, ini juga merupakan permusuhan kepada Jazirah Arabia, di mana kami tidak akan mundur sejengkal pun. Ashkurukum jami'an wa lan utila kathiran li qana'ati bima taqtana'un fih wa arju min akhir ustaz al-doktor Yunhar Riyas rais naib rais majlis ulama al-Andalusi bi kalima minhu wa kullukum syakirin. Saya tidak ingin memperpanjang penjelasan karena kita tentu sepandangan. Kesempatan berikutnya saya serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang mulia Bapak Duta Besar Arab Saudi, saya bersama Bapak-Bapak dan hadirin yang berbahagia. Tidak usah disebut namanya satu-satu. Beliau mengatakan bahwa saya sampaikan saja dalam bahasa Indonesia dan dia setuju dengan apa yang saya sampaikan, tidak usah diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Memang tuntutan internasionalisasi itu lebih dilatar belakangi oleh politik, lebih khusus lagi adalah politik Iran yang sebenarnya sudah mulai disuarakan lagi sejak revolusi Khomeini dulu tahun 79, itu sudah disuarakan tuntutan-tuntutan untuk memang atas nama pengelolaan haji dan umrah Tapi sebenarnya tidak ada alasan, tidak ada alasan kalau menyangkut pelaksanaan haji dan umrah seperti yang sudah dijelaskan. Sudah banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi tidak ada yang dilalaikan, baik dalam pembangunan maupun juga menyediakan fasilitas. Kita bisa menyaksikan tausiah pembangunan besar-besaran, terutama sejak zaman Raja Fahad bin Abdul Aziz sampai sekarang, tidak henti-hentinya bermacam-macam fasilitas dibangun untuk kepentingan jamaah haji dan umrah, dan tidak ada untuk kepentingan kerajaan Arab Saudi kecuali melayani. Dan kita menyaksikan juga, itu saya kuliah di sana dulu, itu memang panggilan untuk raja itu Sahibul Jalalah Al-Malik, dan di belakangnya ada Al-Mufaddal. Jadi kalau Fahad disebut Sahibul Jalalah Al-Malik Fahad bin Abdul Aziz Al-Mufaddal, tapi habis itu diganti dengan Khadimul Haramain. Nah, ini suatu belum pernah ada di dalam sejarah raja dipanggil seperti itu, Khadimul Haramain, menunjukkan bahwa memang konsentrasi kerajaan Arab Saudi untuk menjadi pelayan dua kota suci ini. Nah, jadi kita umat Islam di Indonesia tentu berada sepenuhnya di belakang Arab Saudi, karena persoalan kota suci Mekah dan Madinah tentu bukan persoalan Arab Saudi semata-mata. Dan saya baca lagi sejarah, salah satu yang menonjol sekarang itu adalah dulu Masjidil Haram itu dikelola dengan 4 madhab. Jadi pada hari Jumat itu diadakan salat Jumat 4 kali menurut madhab masing-masing. Pertama madhab Abu Hanifah dulu, kemudian madhab Maliki, setelah itu madhab Syafi'i, kemudian madhab Hambali. 4 bergantian. Sehingga dikenallah ada seperti Syekh Ahmad Khatib Lamin Kabau dari Indonesia, itu Imam Masjidil Haram untuk madhab Syafi'i. Nah, kalau sekarang balik lagi seperti itu, kalau internasionalisasi, tentu akan muncul lagi an-niza' al-madhabi al-fiqhi, ini akan muncul lagi. Tidak hanya untuk Jumatan, tapi untuk bermacam-macam manasik haji, umrah, ziarah, dan macam-macam, itu akan terjadi kekacauan yang sangat besar. Jadi kita tidak ragu sedikit pun bahwa tidak ada kepentingan apapun untuk menjadikan internasionalisasi pengelolaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, apalagi pengelolaan haji dan umrah. Kecuali itu ada hasrat nafsu politik dari khususnya Iran, yang memang dengan perluasan pengaruh Iran sekarang ini, Iran, Suriah, Irak, Bahrain, Lebanon, tambah lagi dapat teman baru Qatar. Jadi memang persoalan politik ingin menguasai Timur Tengah dan menguasai Islam, mereka coba masuk. Jadi sebenarnya saya dapat cerita dari saya, acara yang di UI yang tidak diketahui oleh pimpinan itu hanya diikuti oleh beberapa, sampai sekitar 20 orang, dan di Kuala Lumpur juga sedikit sekali. Dan setelah itu mengirim orang demo sekitar 30 orang depan pemerintah Saudi, tetapi peliputannya di Al Jazeera itu seolah-olah ini konferensi besar. Jadi gaungnya, kalau bahasa kita, penggorengan berita ini ke Timur Tengah oleh Al Jazeera itu yang sangat besar. Karena betul-betul Dubes mengharapkan ada tandingan lah, bahwa itu tidak benar. Karena zaman sekarang ini ya zaman informasi sangat penting menguasai informasi. Jadi acara kecil dengan media sekarang bisa menjadi sangat besar, sementara yang besar bisa menjadi kecil. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sebir fakat kalimat utarjim qalilan anna bannamit ijamat ya. هذه البرنامج الصغير يعني شير بمن 20 تقريبا كما قال الأستاذ نهار إلياس دكتور, وكذلك حتى في ماليزيا كذلك يعني لم يشارك إلا عدد قليل يسير جدا. فهذا فقط أشياء أخرى. أنا عارف أن الذي حصل هناك هي ندوة وليست مؤتمر. نعم نعم. وكانوا يرغبون في إلقاء في جامعة نور شريف نور شريف هداية الله, وشريف هداية الله رفضت إقامتها لأنها قرأت البروشور, وذهبوا إلى جامعة إندونيسيا الحكومية وزجوا باسم مدير جامعة ابن خلدون ونصر عمر مؤسس الاستقلال ولم يحضر وغرر. ولكن الذي أنا أوصله أن الذي قام بهذه الندوة, وأنا شفت العدد بسيط من طلاب الجامعة الجدد, جمعية تدعي أنها من ماليزيا ومحاضر من الهند, ماذا يريدون في أندونيسيا؟ لماذا لم يضعوها في الهند ولا في ماليزيا؟ لذلك نعلم أن الأندونيسيا براء من هذا الكلام الجميل. Terkait dengan acara yang di atau yang diklaim sebagai suatu konferensi di Universitas Indonesia, itu sebenarnya lebih merupakan seminar. Ada beberapa nama yang dicatut di situ, termasuk ada Pak Rektor Profesor Muslim Umar, Profesor Rektor Ibnu Khaldun, itu diklaim dicatut namanya, tapi beliau tidak hadir di situ, dan juga ada nomor ada tokoh lain juga dicatut. Yang hadir di situ para mahasiswa baru. Tidak banyak yang hadir di situ dan lebih sifatnya seminar. Sebelumnya rencananya diadakan di Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah, tetapi kemudian dilarang oleh pihak rektorat dengan pindah ke UI, tepatnya di markas di pusat studi Jepang. Kemudian di ada lembaga yang datang ke situ, katanya lembaga dari Malaysia. Kemudian ada pembicara dari India, ditanyakan oleh beliau apa maksud mereka datang ke Indonesia. Ini menegaskan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia, kaum muslim Indonesia berlepas diri, tidak ada keterkaitan dengan acara ini. Wa alana ati akhi Syekh Abdul Samad Bukhari, Rais Majlis Ulama fi Jawa Syarqiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يا kami muliakan duta besar Saudi di Indonesia dan para ulama para ulama yang sangat sangat salamat ini. Alhamdulillah saya Abdul Samad Bukhari selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan juga membantu di pusat sebagai seorang ketua yang membidangi dakwah. Saya merasa senang bisa hadir di majelis yang terhormat ini. Kami bersama dengan Sekretaris Umum Saudara Ainul Yakin dan juga Saudara Muhammad Yunus. Ya. Muhammad Yunus ini adalah Sekjen Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur. Ya. Kami bisa menghimpun di Jawa Timur ada 78 organisasi yang sering kami undang ketika menghadapi masalah-masalah baik nasional maupun internasional. Sedang yang satu tadi masa yang yakin ada Sekretaris Umum Majelis Ulama. Dan dua orang ini termasuk juga membantu di MUI Pusat, yang Ainul Yakin itu di Komisi Kajian, sedang Mas Yunus ini di Ukhuwah. Selagi alhamdulillah saya sangat senang bertemu malam ini dengan duta besar dan para ulama. Kami sebagai mewakili dari Jawa Timur tegas ya menolak terhadap usaha internasionalisasi terhadap pengelolaan ya, atau melaksanakan bagaimana haji di tanah suci. Sebab memang selama ini adalah pemerintah Saudi Arabia telah sangat bagus sebagai Khatibul Haramain. Dan ini jelas ada politisasi. Dan Iran memang ingin mengembangkan, mensyiahkan Timur Tengah pada khususnya bahkan di dunia, termasuk juga masuk ke negara kita Indonesia. Jadi karena itu kita harus waspada. Itulah lalu kami dari Jawa Timur, Majelis Ulama Jawa Timur, tahun 2012 kami telah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah itu sesat. Karena itu kita mengharap kepada MUI seluruh Indonesia, khususnya dari pusat, karena Syiah ini pada tahun 84 MUI pusat telah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah dengan Sunni ada perbedaan yang sangat mendasar. Karena itu harus diwaspadai. Jadi waspadai artinya harus diawasi terus perkembangannya. Tapi Indonesia ini bisa juga nanti akan dijangkau oleh mereka. Kemudian Majelis Ulama pada tahun 2007 mengeluarkan 10 item ya, kesesatan yang kalau kriterianya itu dimasukkan sudah masuk yang namanya Syiah. Karena rukun imannya, rukun Syiahnya, Islamnya itu tidak sama dengan Sunni di Indonesia. Jadi karena itu kami berani mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah. Ya. Jadi karena itu kami ingin mengajak pada malam ini para seluruh ormas agar memiliki paham yang sama bahwa Syiah itu bahaya ke depan secara politik maupun ditinjau dari segi keagamaan. Misalnya saya melihat dengan melaksanakan nikah mut'ah banyak perbandingan yang rusak. Saya melihat di Surabaya sehingga kami mengamati ya. Jadi karena itu tidak sekedar kita menolak terhadap untuk menginternasionalisasikan pelaksanaan haji di Saudi Arabia, tapi juga masalah-masalah yang lain. Karena sebagai politik mereka ingin menguasai dunia. Jadi mereka memang ada semacam apa ingin mengembalikan ya. Jadi supaya mereka bisa berkuasa di dunia ini. Jadi karena itu malam ini saya kira adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Tolong harus untuk memberitakan secara luas ya, di negeri ini bahwa Syiah adalah bahaya. Bukan sekedar di Timur Tengah, tapi juga di Indonesia. Ya. Jadi mereka memang sudah melalui perkembangan politik di negeri ini juga, mereka telah masuk, gitu ya, sehingga kita harus waspada terhadap perkembangan mereka. Saya ulangi lagi bahwa kami menolak adanya usaha itu. Kami tetap mendukung kepada kebijakan pemerintah Saudi. Jadi kami sebagaimana tadi Pak Yunahar, kami di belakangnya. Pemerintah Saudi Arabia untuk mempertahankan sebagai pemerintah Saudi sebagai Khatibul Haramain. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kepada kita menuju pada jalan yang benar. Karena memang Islam di dunia ini melihat perkembangannya, kalau dibanding dengan kelompok lain, kita masih berada pada tingkatan bukan mayoritas. Ya. Apalagi di bidang ekonomi, kita kalah dengan mereka. Khususnya di negara kita. Jadi karena itu umat Islam harus bersatu untuk memperteguh ya, pendiriannya. Sebab tidak mungkin ada kemenangan kecuali dengan power, dengan kekuatan. Dan kekuatan itu tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan ittihad, dengan bersatu. Dan bersatu itu akan mungkin bisa terwujud kalau kita menegakkan prinsip-prinsip keutamaan. Dan prinsip keutamaan itu akan bisa terwujud kita kembali kepada agama dinul Islam. La quwwata illa billah, wa la quwwata illa bil jihad, wa la jihad illa bil fadl, wa la fadl illa bil din. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utarjim qalila waqt wa kilan syekhain al-fadilain, Syekh Yunahar wa Ustaz Abdul Samad Bukhari. كلهم يقولون ليس وراء هذا الموضوع إلا أمر سياسي. نعم. وأيضا يؤيدون ما قام به خادم الحرمين والمملكة تأييدا كاملا وهذا لأجل الاتحاد. تقريبا هكذا يعني باختصار طبعا الشيء أكد ليس فقط أن نرفض تدوير الحرمين لكن نرفض أيضا كل أي محاولة من إيران لأنها تريد أن تسود العالم وحتى بطولتها في الدروس تقريبا ذاك الأساس. طيب على كل حال أنا والله يعلم الله أني أعلم أن كل شخص فيكم في خاطره كلمة أو مشاعر يعبر فيها عن جمعيته أو هو يمثل الجماعة اللي حرر منها، ولكن اكتفينا بالشيخين هم عبروا عن جميع الزملاء وأشكرهم مرة أخرى على مشاعرهم وأشكرهم لحضورهم وأشكرهم على ما في داخلهم من كلمات نعلمها عبارة عن ملخص ما قاله الشيخين. Secara ringkas saya menyampaikan apresiasi. Oleh karena itu perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh ulama dan tokoh yang hadir pada malam hari ini, di mana tentu terdapat ungkapan maupun ekspresi perasaan yang ingin, dan juga pemikiran yang disampaikan pada malam hari ini, tetapi kita mencukupkan diri dengan dua pembicara ini dan ditambah plus satu, dua plus satu jadi tiga yang kemudian jadi penambahannya apa sebelum diterjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan pertemuan ini benar-benar itu kepada kita. Terima kasih Pak Duta Besar Didin. Kalau secara hikmah memang umat Islam ini agak mudah dipersatukan kalau ada persoalan. Jadi, saya sih berharap nanti ngumpulnya jangan pakai persoalan dulu. Syekh Agib, kalau alhamdulillah, yashkurukum ala hada wa adatukum wa hadal hudur. قال نحن نرى أن المسلمين يسهل لهم أن يتحدوا إذا كان هناك مشكلة. ونتمنى إن شاء الله في المستقبل نستطيع أن نتحد ولو بدون مشكلة إن شاء الله. Ya mudah-mudahan dengan hikmah silaturahim ini kita akan lebih senang kalau bisa lebih kokoh tanpa harus ada masalah dulu. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nتمنى ان تقوى علاقتنا بهذا الاجتماع المبارك نعم ويقوى تقوى علاقتنا نعم ولو لم يحدث اي مشكله هناك نتحد وتقوى علاقتنا شكرا. Hadirin para ulama para kiai saat سفير نحن عملنا قمنا في المؤتمر الصحفي نعم طبعا من الجمعيات الإسلامية كثيرة كذلك حتى حضر الشيخ من جامعة ابن خلدون وكذلك من بابوة من بالي لقاء صحفي طبعا لم نسلم لكم رسميا يعني نستأذن أن نسلم رسميا الآن يعني hasil konferensi pers kita yang kemarin kan belum pernah ada penyerahan ke Pak Dubes ya ya ini dari ormas-ormas Islam diwakili oleh MOI, MIUMI dan Ikatan Ulama dan Da'i Asia Tenggara ya hari ini kita mohon diserahkan tapi sebelum diserahkan mohon Pak Sidik baca yang bahasa Indonesia terus Syekh Fahmi Salim baca yang bahasa Arab lalu setelah itu diserahkan satu mewakili MOI satu mewakili MIUMI ya ada MOI Majelis Ormas Islam, ya. Bahasa Indonesia silakan Pak Sidik dibaca, ya. Ya. Satu. Pernyataan konferensi pers terkait dengan internasional menolak internasionalisasi dua kota suci dan pengelolaan haji dan umroh. Satu. Internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci, Mekah dan Madinah, akan menimbulkan problema besar dan persengketaan serta perselisihan yang sangat berbahaya dan dapat memicu situasi chaos dalam pelaksanaan ibadah haji bahkan dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dua tanah suci dan wilayah. Dua, pemerintah Saudi Arabia telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam penyelenggaraan ibadah haji serta urusan dua tanah suci. Hal ini terbukti dengan pembangunan dan renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta perluasan keduanya yang berlipat ganda berlipat-lipat ganda, serta pembangunan jalan dan sarana, serta prasarana yang sangat berkualitas demi kemudahan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dan hal ini merupakan proyek yang berlangsung terus-menerus serta menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. 3. Berdasarkan apa yang tersebut di atas, maka tidak ada hajat dan alasan untuk menginternasionalisasikan penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci, kota Mekah dan Madinah. 3. Oleh karena itu, Indonesia yang diwakili oleh para ulama dan para tokoh serta bangsa Indonesia secara umum menolak semua upaya untuk internasionalisasi penyelenggaraan haji dan umroh dan pengelolaan dua tanah suci, kota Mekah dan Madinah, dari pihak atau negara manapun juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, syukran. Syekh Sa'ad Safir Bahtul Rahim bil Arabiyah iqra'uhu thumma yusallim wa nantahi. Oke, baik. Jadi sekarang silakan aja. Taslimat an. Nah, silakan ya. Ustaz Ikhwan untuk yang Rabithah ya. Ketika وجد اليوم في حضور علماء هذه الأمة من أكثر من 30 جمعية ومؤسسة وجامعة، وهذا يثبت الصدد لنعرف ردة فعل الأندلسي الصحيح فيما يتعلق في تدوير الحرمين، والذي كان من يدعو له شخص من الهند وجماعة تدعي أنها من ماليزيا، فماذا يريدون من أندونيسيا وعلاقتنا الحميمة القوية في أندونيسيا؟ لن يشوب هذه العلاقة بين السعودية وأندونيسيا أي كائن من كان، ولن يحظوا بأي شبر من المملكة العربية السعودية، لأن طلبهم في تدوير الحرمين هذا نعتبر عدوان وإعلان حق. Pada malam hari yang berbahagia ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia, di mana Kedutaan Arab Saudi menerima atau mengundang lebih dari 30 lembaga Islam dan tokoh Islam yang hadir pada malam hari ini, di mana mereka semua menyampaikan sikap mereka berupa penolakan terhadap upaya internasionalisasi dua tanah suci atau tadwil al-haramain, di mana upaya itu dilakukan, coba dilakukan melalui sebuah klaim yang diklaim sebagai suatu konferensi di mana dihadiri oleh lembaga dari Malaysia maupun dari India, di mana mereka tidak punya urusan untuk berbicara di sini, dan tentu ini bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh umat Islam Indonesia, di mana tentu umat Islam Indonesia menolak upaya menginternasionalisasi persoalan maupun pelayanan penanganan haji ini, dan upaya itu merupakan suatu deklarasi permusuhan yang kami tolak dengan keras, di mana dua tanah suci merupakan wilayah yang dikelola oleh Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi yang merupakan pelayan dua kota suci. Kama syahadtum walillah alhamd, hadha an-nabdh wa hadha al-i'tiraf 'ala at-tadwin ليس من جزيرة واحدة، أتوا من أقصى شرق أندونيسيا، من بابوا، من بالك بابان، من كلمنتان، ومن سومطرة، ومن جاوة، ومن سلاويسي، ومن بالي، من كل مكان اجتمعوا في هذا البيت ليقولوا نعم نحن نتحد ضد أي تدويل للحرمين، لأنه هذا المشاعر الإنسانية المسلمة الصحيحة وليست الشيطانية التي تنبع من إيران وقطر. Dan apa yang disampaikan oleh para tokoh pada malam hari ini, di mana mereka datang dari berbagai wilayah Indonesia, mereka datang dari Papua, Sumatera, Jawa, Sulawesi, ini adalah merupakan suatu refleksi pernyataan bahwa mereka bersama Arab Saudi mereka menolak upaya internasionalisasi haji, dan di mana ini merupakan suatu tindakan yang tindakan permusuhan yang coba dimotori atau dilakukan oleh Iran maupun Qatar. Syukran lakum jami'an wa al'an waqt idza al-atsad lian kathir minhum hadar min safar min mu'ana ba'ida fa hayyakum Allah ala al-asha' al-saudi.